sampai ku bunga indah sa tangkai, namun di hati ku lain, hanyokah dia surang cinta denai curahkan. Bumi serta patangan, bintang sari gumalang, takkan tadayo tarang do bulan, siang tabayang bayang, malam jadi rahasia. Tapa tangan, bintang sari gumalang, takkan tak